الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala Kitab Al-Hajj. Pembahasan yang kelima adalah kitab Al-Hajj. Dan dalam pembahasan ini ada beberapa bab yang akan diterangkan. Wa yashtamilu ala sab'ati abwabin, dan kitab ini mencakup 7 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatil haji, tentang muqaddimah, pendahuluan penting yang menerangkan tentang masalah haji. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil arkan wal wajibat, penjelasan tentang rukun-rukun dan kewajiban haji. Al-babu tsalits, fil mahdhurati wal fidyati wal hadi, bab yang ketiga, penjelasan tentang hal-hal yang terlarang selama menunaikan ibadah haji. Demikian pula fidyah dan al-hadiyu. Al-bab rabi', bab yang keempat, fi sifatil haji wal umrah, tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Al-babul khamis, bab yang kelima, fil amakin al-mashru'i ziyaratuha fil madinah, beberapa tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi selama di Al-Madinah, yakni kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-bab sadis, fil udhiyah, bab yang keenam, penjelasan tentang hukum-hukum berkurban. Al-bab sabi', bab yang ketujuh, fil aqiqah, penjelasan tentang hukum-hukum seputar permasalahan al-aqiqah. Dan nanti akan kita jelaskan mengapa pembahasan kurban al-udhiyah demikian pula al-aqiqah dimasukkan ke dalam kitabul hajj. Nanti akan kita terangkan pada saat kita sampai kepada pembahasannya insyaallah ta'ala. Kita memasuki bab yang pertama. Berkata al-muallif hafizahullah, al-babul awal fi muqaddimatil haji wa fihi masail, beberapa pendahuluan tentang permasalahan haji, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil haji, tentang definisi haji. Apa yang dimaksud al-hajju atau al-hijju? Al-hajju fil lughati, haji secara bahasa maknanya al-qasdu. Maknanya al-qasdu, maksud, memaksudkan sesuatu. Sebagian ahli bahasa menyebutkan, seperti yang disebutkan oleh Al-Khalil, bahwa al-hajju secara bahasa adalah kathratul qasdi ila mu'azzam, memperbanyak menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Itu makna secara bahasa dari makna al-hajj. Wa fi syar'i, adapun secara istilah dalam lisan syariat, yang dimaksud haji adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi ada'il manasik, dengan menjalankan atau menunaikan manasik. manasik yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam fi makanin makhsus, di tempat yang khusus yaitu di Makkah. Tidak dilakukan amalan manasik di tempat yang lainnya, dilakukan di Makkah, baik itu tawaf, sa'i, wukuf, mabit, seluruhnya dilakukan di Makkah. Fi waqtin makhsus, pada waktu yang telah ditentukan, waktu yang khusus, yang dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini tiga bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat. Menunaikan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang telah datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud al-hajju, beribadah kepada Allah dengan mengamalkan manasik di tempat yang khusus di Makkah. Tidak diperbolehkan melakukan tawaf selain di Ka'bah, atau wukuf selain di Arafah. Maka manasik dilakukan di Makkah. Adapun ziarah di seputar kota Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dalam bagian menunaikan ibadah haji atau umrah. Namun itu hanya pelengkap ketika seorang berangkat ke Arab Saudi, maka sebaiknya di samping dia mengunjungi Makkah, maka dia pun hendaknya mendatangi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi Masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Namun tidak ada kaitannya dengan masalah manasik haji. Maka ini yang dimaksud definisi al-hajju secara istilah. Dan di sini al-muallif hafizahullah taala tidak menjelaskan definisi umrah. Tidak menyebutkan apa definisi umrah. Adapun al-umrah secara bahasa yang dimaksud al-umrah adalah az-ziarah. Berziarah. Berkunjung. Itu asal makna al-umrah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud al-umrah adalah ziyaratu baitillahil haram. Ziyaratu baitillahil haram bil ihram wa amal at-tawaf wa sa'i. Berkunjung ke baitullahil haram dengan berihram, dengan melakukan amalan tawaf dan sa'i. Karena tawaf dan sa'i adalah merupakan inti amalan dari umrah. Inti amalan dari umrah. Jadi ini yang dimaksud al-umrah. Jadi al-umrah itu lebih singkat amalannya dibandingkan haji. Dibandingkan haji. Di tempat yang khusus tentunya, yaitu di Makkah. Karena tawaf, demikian pula sa'i, tidak terdapat kecuali hanya di Makkah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pengertian al-umrah. Lalu kapan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan wajibnya haji? Tahun berapakah disyariatkannya haji itu? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menetapkannya. Ada yang mengatakan tahun ke-6 sudah disyariatkan. Ada yang mengatakan tahun ke-7. Yang zahir, Allah Ta'ala alam, bahwa disyariatkannya atau ditetapkannya kewajiban haji pada tanggal 9 Hijriah. Pada tanggal 9 Hijriah. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan ibadah haji ketika itu. Pada saat beliau disebutkan dengan penaklukan kota Makkah, beliau pada tahun tersebut tidak menunaikan ibadah haji. Beliau menunaikan ibadah haji di tahun yang terakhir, tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menunaikan ibadah haji pada tahun yang ke-9? Para ulama memberi beberapa jawaban. Di antaranya bahwa pada tahun ke-9 masih bertebaran sebagian orang-orang musyrik yang melakukan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji pada saat tidak ada lagi orang-orang musyrik yang melakukan ibadah di seputar Masjidil Haram. Tidak ada lagi. Agar kemudian memudahkan bagi beliau untuk mengajarkan kepada para sahabat tata cara manasik yang benar. Oleh karena itu pada tahun 10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktikkan dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabat tata cara manasik haji. Lalu setelah itu beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara kalian menunaikan ibadah haji. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada mereka tata cara ibadah haji yang benar yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga diakhirkan karena pada tahun ke-9 masih ada sebagian orang-orang musyrik yang menunaikan ibadah haji. Pada tahun berikutnya baru beliau menunaikannya pada tahun ke-10 yang juga disebut dengan Hajjatul Wada'. Haji perpisahan. Karena tidak ada lagi haji setelah haji tersebut. Yang mensyaratkan pada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Mensyaratkan pada wafatnya Rasulullah setelah itu. Oleh karena itu disebut Hajjatul Wada', haji perpisahan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam akan berpisah dengan para sahabatnya setelah beliau menunaikan ibadah haji tersebut. Al-mas'alah tsani, permasalahan yang kedua, hukmul haji wa fadluhu. Hukum menunaikan ibadah haji dan keutamaannya. Hukmul haji, al-hajju ahadu arkanil Islam wa furudhihil 'idham. Haji merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang besar yang wajib untuk diamalkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi. Penyebutan 'alan nasi ini termasuk di antara lafaz yang menunjukkan perintah. Seperti ucapan alaikum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bisunnati. Alaikum meskipun bentuknya secara zahir jar wal majrur, namun ini adalah isim fi'il amr. Ini disebut isim fi'il amr. Dia isim namun bermakna fi'il amr, yang bermakna ilzamu, komitmenlah kalian, berpegang teguhlah kalian. Nah, demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa alan nas merupakan kewajiban, menunjukkan kewajiban dan bahkan merupakan salah satu rukun al-Islam. Alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Ini juga semakin menguatkan wajibnya haji. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka. Menunjukkan bahwa haji adalah wajib, meninggalkannya dapat menyebabkan kekufuran. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma marfu'an buni al-islamu ala khamsin. Demikian pula berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam dibangun di atas 5 pondasi. Wa dzakara minhal hajj. Lalu beliau menyebut di antaranya adalah menunaikan ibadah haji. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi al-hajj 'ala al-mustati' marratan wahidah fil 'umri. Dan umat telah bersepakat wajibnya haji bagi orang yang memiliki kesanggupan dalam seumur hidup satu kali, yang wajib satu kali kewajiban, adapun setelahnya merupakan amalan sunnah. Yang kedua, fadluhu, apa keutamaan menaikkan ibadah haji dan umrah. Warada fi fadlil haji ahaditsu katsirah minha, telah disebutkan tentang keutamaan haji dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah menuju umrah yang berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazam ila al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan al-jannah. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man hajja lillahi, barang siapa yang berhaji karena Allah. Ini peringatan untuk ikhlas. Ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian dan sanjungan. Falam yarfus walam yasuk. Lalu dia tidak berbuat rafath. Dia tidak berbuat ar-rafath. Ar-rafath yang dimaksud adalah jima' dan pembuka-pembukanya. Jalan menuju al-jima'. Dan tidak melakukan perbuatan kefasikan, yakni kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'a ka yaumi waladatuhu ummuh. Maka dia akan kembali seperti ketika ibunya baru saja melahirkan, yakni tanpa dosa. Tanpa dosa. Menunjukkan bahwa menunaikan ibadah haji termasuk di antara sebab penghapus dosa dan dimasukkannya seorang hamba ke dalam al-jannah ila ghairi dzalika min al-ahadits. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang banyak, namun karena yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ringkasan, maka beliau mencukupkan menyebutkan dua riwayat tentang keutamaan haji dan umrah. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.